Mitra bisnis dalam tulisan berjudul Saya Mimpi Jadi Presiden, Kwik Kian Gi menyatakan, untuk membenahi seluruh masalah yang tengah dialami oleh bangsa ini, diperlukan figur pimpinan yang kuat dan tegas yang tidak segan-segan menggunakan pola tangan besi. Selain itu, Kwik Kian Gi juga mengkritik cara-cara para elit untuk menduduki tampuk kepemimpinan di negeri ini dengan cara mengiklankan diri serta menghamburkan uang miliaran rupiah untuk mencapai tujuannya. Untuk melanjutkan bahasan mengenai kondisi ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, salah satu kandidat yang kemungkinan ikut berlaga di pemilihan presiden 2014 adalah Abu Rizal Bakri, yang kita tahu sebagai figur kaya raya yang tentunya bisa saja menggunakan kekayaannya untuk mempromosikan diri sebagai calon presiden. Bisa, sangat-sangat bisa, tetapi kira-kiranya apa akan terjadi begitu? Sebab ini ya hampir seperti hukum ya, hampir seperti sudah dengan sendirinya orang yang baik, orang yang jujur, yang baik untuk bangsa ini itu biasanya sudah kelihatan, yaitu orang yang mempertaruhkan segala-galanya untuk kepentingan bangsa ini. Dan dia tidak mengatakan saya melakukan ini semua akan jadi presiden. Kalau Abu Rizal Bakri kan terbalik, belum apa-apa sudah ingin jadi presiden, menguasai Golkar segala. Nah sekarang saya ingin membandingkan dengan Bung Karno dan angkatannya. Seperti apa perbandingan itu Pak Kwik? Iya, coba ini kan sangat ilustratif. Bung Karno itu mahasiswa di Bandung. Kemudian di alun-alun ada rame-rame pidato gitu ya. Dia mendengarkan pidato itu. Nah ternyata para pemimpin Indonesia pribumi itu ngemis-ngemis kepada audiens. Dan audiensnya itu ada beberapa orang Belanda, penjajah-penjajah Belanda itu. Bung Karno, loh, dia terkejut kan. Dia terkejut, terus dia naik ke podium, dia ambil mikrofonnya, dia maki-maki. Maki-maki Belandanya itu, maki-maki yang pidato juga. Loh, ini negara kita, kok kamu ngemis? Kita harus mengusir mereka, ditangkap, masuk penjara. Setelah itu masuk penjara, keluar lagi, masuk penjara. Coba kalau Bung Karno itu dulu mau dengan seluruh angkatannya jadi pegawai Hindia Belanda kan enaknya bukan main. Tapi kan semuanya dibuang memilih masuk penjara gitu. Dan dia tidak mengatakan saya ini mau jadi presiden. Tidak. Pokoknya ini rakyat tidak bisa dibegini. Nah sekarang kan tidak. Belum apa-apa sudah keliling mengeluarkan uang ratusan miliar. Pilihlah saya sebagai presiden. Saya mau jadi presiden. Ini gimana itu? Nah itu sampai dengan Pak Harto kan tidak demikian. Pak Harto kan terus langsung ambil tindakan waktu G30S. Demikian Kwik Kian Gi. Saya Dinda Natasha.